sore padang bulan, ayo konco podo tulanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame ada kegojekan. Kae-kae rembulane, yen disawang kok ngawe-awe. Koyo-koyo ngilingake, konco kabeh aja turu sore-sore. Kedok asale saka telo, motong ngantuk iku tambane opo. Wala kedok asale saka telo, yen ra pedok atine rada kelo. Aja ngono dek, aja ngono, kadung janji dek aku mangko kelo. Kedok asale saka telo, motong ngantuk iku tambane opo. Wala kedok asale saka telo, yen ra pedok atine rada kelo. Aja ngono dek, aja ngono, kadung janji dek aku mangko kelo. Aja ngono dek, aja ngono, kadung janji dek aku mangko kelo.